sedulur-sedulurku semuanya dari Tejo Wangi Purwosari. Juga kami ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Keamanan yang sudah membackup, baik dari jajaran Polri, dari jajaran TNI, dari jajaran Marinir, dan juga dari jajaran yang lain yang sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih. Saya yakin Pasuruan semuanya damai. Saya yakin Pasuruan senang seduluran, betul. Kita kompak selalu, Mas Bro. Dan berikut hadiah utama untuk Anda. Kita goyang untuk yang pertama kalinya. Pasuruan. Arneta Julia Adela. Aku masih belum berubah. Tepuk tangannya buat Adela, mana dong Mas Ruan? Mantap.